ना मुन है। Ya bu baris juruh nak tu. Masalah budak hak pakai pampus. Itulah cawak saat ni lah. Cawak saat ni lah panggil pampus dah. Budak-budak kecil tu ke. Supaya tak saya bidik kecil ke atas tiga atas ikut si. Kita pakai pampus pergi ke dia. Gak kuduk kecil dalam tu lah. Tu dia nak tanya hak tu berkali. Masalah budak hak pakai pampus. Serta ada air kecil lah. Dalam dia punya kecil dah. Maka apabila dia pergi bertepuh dengan orang tengah-tengah duduk semaya, maka adakah batas semaya itu? Dia pergi bertepuh. Dia pergi bertepuh. Dia bertepuh lorak kapung. Lorak bahasa dalam tu kata bersentuh. Bersentuh. Lorak kita kata bersentuh. Bila dia bersentuh, bertepuh dengan orang duduk semaya, adakah nak hukum batas orang semaya? Di sini tengok. Dia bertepuh, dia tak serupa dengan menanggung. Yang lain tu hukum tu. Bersentuh selagi menanggung. Yang lain hukum deh. Bertepuh ni mana kita dek cacai ni, dia mari tepuh dengan kita. Dia tak ada bergantung di tangan kita, kata-kata naik tahri bodak, mari tepuh gitu ya. Situ nak jawab batal tak batal kok, kena tengok dia tepuh, bertepuh dia tu setara mana. Adakah bertepuh dia siapa terlalu dia tu rapat sekira-kira kalau kita beralih nak cari reboh dia. Itu masuk daripada makna menanggung. Yang mari duduk rapat sekira kita beralih reboh tu dia. Dia panggil bertepuh je tu. Tapi pada makna menanggung. Pada makna menanggung supaya kita duduk baca tahiyat je mari duduk bak tak reboh. Itu tanggung lah panggil. Ataupun kita duduk berdiri cacatnya mari jijak tak keluar kaki kita. Itu panggil menanggung. Situ tilik. Tilik mana? Kalau dia mari jijak kaki kita, mari duduk tariba kita, kalau kita boleh kuih dia dengan cepat, kita boleh peralih dengan cepat, sekiranya tak ada tomak ninah, tak mengapa. Kalau dia mari duduk bak, temalek, tak boleh. Makanya kita menanggung. Menanggung ke sesuatu yang ada hubung dengan najis. Nama dah? Pempuh tu ia kecil dah. Ada najis di pempuh, dia mai duduk tahribah kita, kita menanggung dia, dia ada berhubung dengan dia, tu najis. Najis zuhir. Tu kita. Ada pun kalau mai bertepuh dengan dia, kita kuih, tak apa. Ataupun dia mai jejakkan kaki kita peralih lalu, tak apa. Tu dia. Ya, serupa tu. Pempuh ni serupa dengan budak laki-laki yang tak berkata, yakni belum masuk jawi. Ia ada padanya najis. Di bawah kulfah yang kita panggil Melayu kata kuluk tu. Tu dia. Apa tu? Habis. Ada pun dia pakai pempuh baru bubuh, tak ada kecil pun lagi. Tak apa. Kita bubuh pempuh ke dia, kita duduk semai duduk bab nyatak tak kita duduk baca tahiyat. Bawa kita beri salam nak tahu kata budak ni duk tak kita saat ni kecil ni boleh pempuh dia. Kita buka pempuh. Tak ada kecil duk kering-kering. Tak ada gapo. Tak ada gapo lah. Kalau budak perempuan ataupun budak lelaki yang sudah berjawi ataupun tak berjawi pun boleh duk basuh semua zakar dia tak ada buta katakan. Faham tak ada? Itulah semua duk kecek buku ni nak pergi ke mana? Nak pergi mengesah pada semayan. Nanti dah. Sebab itulah. Mana maksud kitanya duduk hari-hari ibadat semayah. Tapi nak pergi ke situ kena tahu juga. Kena tahu bak najis, kena tahu bak batak. Pak boh, karena bila tak tahu di sana rusak di sini. Mana? Itu dia panggil wajib wasail. Tangguh bagi nak sahkan maksud kita ibadat iaitu semayah. Habis itu. Kita halis itu pula mari tengok soal ni pula. Daripada biber apa jama'ah. Jama'ah biasa kan? Kalau jama'ah makna puak. Dan mungkin dia mau nak tanya jama'ah tu mak semaya. Kita tengok dulu ke mana dia nak pergi surat dia.